Ya sudah, lagunya Bojogalak dulu bersama Romansa News. Ini lagunya spesial buat Mas Hasan ya. Tapi bojone gak galak yo. Bersama istri. Dot ide salah gue tak mungkin ya Dot ya.